membayar hutang ini termasuk satu dari lima hal yang harus disegerakan. Ya, jangan mentang-mentang jatuh temponya masih setengah tahun lagi, walaupun punya uang, kita tunda, nanti saja, ini tidak sunnah. Yang sunnah, segerakan. Ya, ada lima hal ya. Yang empat apa? Ya, menikahkan anak, bertaubat, mengubur jenazah, ya berbuka. Apakah jika istri kita sedang hamil dan mempunyai permintaan yang aneh-aneh harus kita penuhi? Bagaimana jika tidak kita enggak apa-apa, ya? Dia pengen rujak segala macam kita belikan, boleh, mubah. Enggak, nanti takut perut mulut juga enggak apa-apa. Ya, enggak berdampak. Hanya kata orang ketika hamil itu keinginan menggebu-gebu. Ya, ya hanya malah itu saja. Enggak ada keyakinan khurafat bahwa kalau enggak dibelikan nanti bayinya anaknya ngiler mulu. Enggak ada. Apakah ada kewajiban kita terhadap orang tua, suami istri atau kerabat yang kafir? Apakah pula hak mereka atas kita? Ada. Ada. Orang tua kita kafir. Apakah kita wajib membantu ketika mereka kelaparan? Ya, wajib. Ya. Kerabat kita kesusahan padahal dia non muslim, apakah kita berpahala kalau membantu? Berpahala. Dia masih punya hak. Ya, ada kewajiban kita sebagai kerabat, bukan sebagai saudara sama muslim. Lebih baik bertetangga dengan orang Kristen atau terhadap ahli bid'ah? Orang Kristen pasti kafir. Ahli bid'ah belum tentu kafir. Ya. Ahli bid'ah, pelaku bid'ah, lebih tepatnya pelaku bid'ah ya di negeri kita, belum tentu kafir. Dahlilan, tukang muludan, tukang menakiban, dan seterusnya, belum kafir. Belum kafir. Adapun Kristen kafir. Ya. Dari situ kita tahu jawabannya. Apa benar kita tidak boleh duduk, bicara, dan senyum terhadap ahli bid'ah? Benar dengan syarat, dengan tujuan hajar. Dengan tujuan hajar, betul. Ya, hajar. Apa mengucilkan agar dia taubat, agar dia kapok. Ya, tapi hajar dilakukan oleh yang besar terhadap yang kecil, atasan terhadap bawahan, orang tua terhadap anak, Rasul terhadap Ka'ab bin Malik. Ya, Rasul menghajar Ka'ab bin Malik dan dua temannya, sementara Rasul tidak menghajar siapa? Abdullah bin Ubay. Ah, ini rahasia hajar yang tidak dipahami oleh sebagian orang yang mengaku salah, terutama dari mantan laskar jihad. Tidak paham. Ya, lihat. Tentu yang lebih berhak dihajar Abdullah bin Ubay, munafik, daripada Ka'ab bin Malik, seorang sahabat. Ya. Nah. Tapi kenapa Ka'ab bin Malik dihajar oleh Nabi, dikucilkan oleh Nabi, tidak diajak bicara oleh Nabi, bahkan salamnya tidak dijawab oleh Nabi, sementara Abdullah bin Ubay yang sahabat tahu semua dia munafik, Nabi tidak menghajar? Jawabnya? Jawabnya, Abdullah bin Ubay besar, mempunyai pengikut. Ya, hajar Nabi tidak bermanfaat bagi Abdullah bin Ubay. Nih. Antum masih ingat tentang hajar yaitu ucapan Syekh Albani. Apa ucapan Syekh Albani tentang hajar? Ada yang bisa jawab? Al-yawm laysa bizaman al-hajar. Hari ini bukan zaman hajar. Ya, kenapa ahlus sunnah kecil, ahlus bid'ah besar, apalah sedikit? Ya, mungkin di Saudi mungkin. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Sahrawi menghajar Al-Maliki dan anak-anaknya. Ya, mungkin di sana beliau-beliau besar, Al-Maliki jadi kecil. Tidak diperkenankan memberikan muhadarah ceramah di Masjidil Haram. Ya. Tapi bagaimana hari ini kita menghajar Agil Sirat Gus Dur? Ya, kita yang ditertawakan. Ya, yang ada tahdir mungkin. Ya. Disebutkan kesesatan, kesimpulan di sini. Tahdir bukan hajar. Orang tua anak waktu hidupnya selalu memberi sedekah kepada sebuah pesantren dan anak sekarang meneruskannya. Belakangan anak tahu bahwa pesantren ini mengajarkan hal-hal bid'ah, kehamilan dan lain-lain. Apakah kebiasaan orang tua anak harus tetap dilanjutkan? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bertolong-tolongan dalam hal dosa. Tahlilan, wuludan, bid'ah dan seterusnya dosa. Ketika sumbangan kita ini diperuntukkan untuk hal-hal dosa seperti tahlilan, wuludan dan seterusnya, tentu kita melanggar ayat tadi. Berarti kita bertolong-tolongan dalam hal dosa. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Ada manfaat, ada mudarat, maka tinggalkan. Ada manfaat, ada mudarat, maka tinggalkan. Ya, apa faedah? Ya, menolak kemudharatan didahulukan daripada mencari manfaat. Ya, faedahnya gimana? Dar'ul maqasid muqaddamun 'ala dalbil maqasid. Saya dari kecil dibesarkan oleh orang tua angkat, sehingga saya merasa orang tua angkat saya anggap sebagai orang tua sendiri. Apakah orang tua angkat saya dan orang tua saya sendiri juga mendapatkan kebaikan yang saya lakukan? Ya. Orang tua antum kandung mendapatkan manfaat dari antum dari segi keturunan, melahirkan. Karena tidak mungkin ada antum kalau tidak ada kedua orang tua. Sementara orang tua angkat, ya, tapi tidak boleh dinisbatkan kepada anaknya, bapaknya. Sementara yang mengasuh antum mendapat manfaat dari segi harta, pendidikan, biaya, kan tiga. Ya, jika anak ada meninggal, terputus semua amal kecuali tiga. Ya, ini dari segi sedekah, berarti harta, dari segi ilmu, pengajaran, dari segi keturunan anak. Bagaimana caranya seorang wanita berbakti kepada orang tuanya sementara ia tidak mempunyai pendapatan atau harta untuk diberikan, kalau meminta suami tidak pernah memberi padahal orang tua saya dalam kekurangan? Memberikan pengertian kepada suami agar menyisihkan sebagian harta untuk mertuanya, tentu hal ini bisa dilakukan. Ya. Yeah. Jangan sembunyi-sembunyi mengambil harta suami untuk ibunya, jangan. Ya, memberikan pengertian dengan sabar, insyaallah. Ya, menjadi istri yang qurratu ayun, yang menjadi penyedap mata bagi si suami, tentu permintaan si istri akan diperhatikan oleh suami. Ya, atau istilah sekarang membujuk suami, merayu suami. Ini perlu, ini patut dilakukan oleh seorang istri. Ketika seorang istri menginginkan sesuatu dari suami, maka dia berusaha untuk menarik perhatian suami. Ya, bukan memaksa suami, membentak suami, bukan. Tapi berperilaku untuk menarik perhatian suami. Ya. Lihat seorang wanita yang lama tidak bertemu suaminya, ya. Lalu wanita ini menginginkan jima terhadap suaminya tadi. Padahal anaknya baru saja mati. Ya. Lalu wanita ini berdandan secantik mungkin, mandi dan seterusnya, lalu jima dengan suaminya, lalu diberitahu setelah jima itu bahwa anak kita baru saja meninggal. Ya. Ini terkandung fawaid di dalamnya, bahwa wanita ketika ingin sesuatu, ya, dari suaminya, maka berperikelakulah melakukan sesuatu yang bisa menarik perhatian suami. Jangan memaksa suami. Ayo bang, jangan. Ya. Berperilaku menarik agar suami tertarik. Suami melihat istri yang sangat menyenangkan, lalu suami mengabulkan apa yang diinginkan oleh si istri. Ya. Siapa istri ini? Fabian? Kan. Hah? Ya? Ya, Ummu Sulaim. Siapa suaminya? Iya, Abu Thawab. Ya, pernah kita baca hadisnya. Bagaimana hukumnya apabila seorang laki-laki lebih mengutamakan orang tuanya dan kurang memperhatikan mertuanya, baik dalam hal pemberian materi atau kunjungan kepada mereka? Iya, ini fitrah manusia. Tentu seseorang akan mendahulukan kedua orang tuanya daripada mertua. Ya, karena beda. Orang tua dengan mertua tentu beda. Orang tua dengan mertua beda. Ya, apakah seorang suami, seorang laki-laki patut berterima kasih kepada mertua? Iya. Iya. Allah katakan, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka berarti dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Ya, maka harus bersyukur. Ya, terima kasih kepada mertua. Dikasih anaknya, maksudnya enggak terima kasih. Ya, kebangetan. Ya, maka terbaik, berbuat baik kepada mertua, memberikan hadiah dan seterusnya, mengunjungi, ya, satu hal kebaikan. Termasuk bagian dari zatrahi. Tetapi menjadikan mertua sama persis dengan orang tua, tentu ini butuh dalil. Ya, beda tentu antara mertua dengan orang tua. Ya. Dan tentang mertua punya sesuatu yang lain, ada dalil. Bahwa terhadap mertua ini ada sesuatu. Ya. Apa dalil? Ya. Tentang diri menantunya Nabi. Siapa? Iya, Ali bin Abi Thalib. Ya. Dalam hal apa? Ya. Ali bin Abi Thalib merasa dirinya butuh Nabi. Butuh keterangan dari Nabi. Ingin bertanya kepada Nabi. Ya. Tapi malu. Malu. Bukan malu lantaran dia dengan Nabi sepupu, ya, sepupu dengan sepupu, kan, tapi lantaran Ali menantunya Nabi dalam masalah apa? Iya, dalam masalah mandi. Karena Ali rajulan madza'an, Ali ini laki-laki yang banyak mengeluarkan mandi, ya. Ciri-ciri laki-laki yang kuat, fisiknya sehat, dia banyak mengeluarkan madi. Ali ingin tahu hukum madi itu najis atau tidak. Tentu bertanya kepada Nabi, sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada siapa lagi kalau bukan kepada Nabi. Tapi malu Ali. Malu karena apa? Karena Fatimah, istri Ali, radhiyallahu anha. Maka Ali minta tolong kepada bagian sahabat, untuk menanyakannya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dan Nabi menjawab bahwa madi itu najis. Apakah berdosa jika seorang istri memaksa suami untuk bekerja karena dia ingin membantu keuangan kedua orang tuanya yang dalam kesulitan? Memaksa suaminya untuk bekerja. Maksudnya suaminya enggak kerja, suruh kerja. Ya wajib bagi suaminya untuk bekerja. Ya, wajib. Bagaimana dia mau memberi nafkah kalau tidak bekerja? Atau mungkin pertanyaannya istrinya yang akan bekerja gitu. Minta izin kepada suami untuk bekerja, maka terserah suami. Kalau suami mengizinkan, maka dia boleh bekerja. Kalau suami tidak mengizinkan, haram bagi dia bekerja. Ya. Masih ingat, ada berapa syarat seorang wanita boleh bekerja? Pertama, iya, tidak ada khalwat. Yang kedua, iya, tidak ada istilah. Ya. Yang ketiga, iya, pekerjaannya halal. Ngajar misalnya, jualan yang halal misalnya. Yang keempat, iya, diizinkan oleh suami. Kepada siapa saja kita boleh berbaiat selain kepada Allah dan Rasulnya. Kepada pemimpin kita, kita berbaiat. Yang dimaksud kita siap untuk taat. Itu namanya baiat. Tidak harus salaman, tidak harus mengatakan kami berbaiat dan seterusnya. Karena berapa banyak kaum muslimin yang tidak membaiat Abu Bakar, berapa banyak kaum muslimin yang tidak membaiat Umar. Maka orang yang mengatakan bahwa baiat itu wajib, maka dia tidak berdasarkan dalil. Adapun ucapan yang dinisbatkan kepada Umar bahwa siapa yang mati dan ditengkuknya tidak ada baiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah, maka penisbatan ini tidak sahih. Dhaif. Ya. Kalau tafahim, maka yang dimaksud ketika dia tidak taat kepada penguasa, ketika dia ingin memisahkan diri dari penguasa, ya, bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang gang, berarti dia keluar dari jamaah, keluar dari ketaatan, maka diancam mati dalam keadaan jahili. Pulang dari safar sudah masuk waktu sholat saat masih berada di jalan, apakah dilakukan sempurna saat muslim? Tergantung sudah betul-betul masuk kota belum. Kalau betul-betul sudah masuk kota, maka sudah tidak boleh kotor lagi. Berarti zuhur tetap 4 rakaat, asar tetap 4 rakaat. Iya. Tetapi kalau betul, kalau belum betul-betul masuk ke dalam kota, maka masih kotor. Masih ingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Ali bin Abi Thalib pulang dari safar kembali ke negerinya, ke mana? Negeri tempat Ali memerintah. Abu Bakar di Madinah, Umar di Madinah, Utsman di Madinah, Ali, ya, lebih tepatnya, iya, Kufah. Nah, ketika Ali ingin memasuki Kufah dan sudah kelihatan rumah-rumah di Kufah itu sudah kelihatan, tetapi secara letak belum masuk Kufah, belum masuk Kufah, tapi Kufah sudah kelihatan. Nah, waktu itu sholat asar, Ali mengkotor sholat. Ya, sebagian sahabat sebagian tabi'in mengatakan, ya Amirul Mukminin, bukankah rumah-rumah kita sudah kelihatan? Sudah dekat sekali. Kenapa masih belum kosong? Ali menjawab, ya, sampai kita betul-betul masuk Kufah. Ya. Dan beliau membawakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah orang tua yang zalim masih bisa menerima doa sang anak? Masih. Ya. Orang tua zalim, orang tua zina, orang tua jarang sholat, orang tua peminum khamr. Lalu mati, maka bisa diampuni dosa-dosanya berkat permohonan si anak. Ya. Ada orang yang terheran-heran mendapatkan keutamaan besar di akhirat, di jannah, di surga. Lalu Allah katakan, itu adalah hasil istighfar anakmu untukmu. Permohonan ampun dari anakmu untukmu. Ya, inilah keutamaan mempunyai anak yang saleh. Ya, maka kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mendidik, mentarbiyah, berdakwah kepada anak-anak kita agar mereka menjadi saleh, bermanfaat bagi kita dunia akhirat. Mana yang benar, takdir manusia ditulis ketika ia berumur 4 bulan dalam kandungan atau 50 ribu tahun sebelum dunia ini diciptakan? Dua-duanya benar. Ya, bahwa Allah menulis dua kali. Yang pertama 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, ini berdasarkan firman Allah, wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah Allah tulis di imamin mubin, kitab besar lauh mahfuz. Segala sesuatu tidak ada yang tertinggal sedikit. Ya, tulisan inilah yang dimaksud dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ibn Abbas, ya gula idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fas'al terus sampai Nabi mengatakan ruqiyatil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, tinta sudah kering. Tulisan itu. Hanya ada satu tulisan. Si fulan umurnya sekian. Si fulan rezekinya sekian. Si fulan akhirnya masuk surga. Si fulan akhirnya masuk neraka. Hanya ada satu tulisan. Hanya ada satu kemungkinan dan itu pasti terjadi. Inilah tulisan Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ada tulisan kedua. Kapan? Yaitu ketika seorang manusia berumur 4 bulan di perut ibu. Tulisan ini tadi, seperti tadi, bersyarat. Dua kemungkinan, tiga kemungkinan, empat kemungkinan, 10 kemungkinan, bahkan 100 kemungkinan. Ya, tulis di bulan umurnya 60 tahun. Kalau dia menyambung silaturahim tambah jadi 65. Tulis di bulan rezekinya sekian. Kalau dia memutuskan silaturahim kurangi jadi sekian. Tulis proyeknya yang di sana gagal. Kalau dia terus memohon merengek kepadaku ganti jadi berhasil. Tulis begini, kalau begini jadi begini, kalau lain. Ya. Seperti. Paham? Tidak bertentangan dengan tulisan pertama? Tidak. Tidak bertentangan. Saya sudah menunaikan ibadah haji, saya berniat untuk haji yang kedua. Karena haji yang pertama dulu, saya merasa belum sempurna mendengar kajian tadi. Apakah boleh niat haji saya rubah membatalkan haji bapak saya yang sudah meninggal? Tentang hal ini hilang. Ya, karena hadis yang ada itu naga. Hadis yang ada naga. Begitu juga hadis sahih dari Muslim tentang puasa seorang anak untuk orang tuanya. Ya, sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Man mata 'alaihi siyam qama 'anhu waliyuhu." Barang siapa yang mati masih mempunyai hutang puasa, maka yang mempuasakan adalah walinya, anaknya. Imam Ahmad menambahkan khusus puasa nazar. Sebagaimana haji tadi nazar. Jadi kalau tidak ada nazar, ya sudah selesai. Ya. Ini qaul yang rajih saya kira, wallahu a'lam. Apakah tetap berbakti kepada orang tua jika ibu tidak memperhatikan anaknya sejak dari lahir, nafkah dan penghidupannya? Kini anak itu telah besar dibesarkan orang lain. Mana yang lebih harus dihormati? Ya, perintah tetap ibu kandungnya. Ya, ibu asuhnya betul berjasa, mendidiknya, membiayainya, tapi kalah dibanding dengan ibu kandungnya. Walaupun dia sekedar melahirkan. Kenapa? Al musabbib, penyebab utama. Ya, akhirnya dia besar jadi orang soleh, jadi ulama, jadi dokter. Ya, karena siapa? Tentu karena ibunya. Kalau nggak ada ibunya, nggak ada dia. Maka ibunya lebih besar daripada ibu asuhnya. Jangan dengarkan orang-orang Yahudi Nasrani, orang-orang kafir yang mengajarkan dendam kepada orang tua ketika waktu kecil disia-siakan, dibuang dan seterusnya. Jangan dengar. Ya, dengarkan qala Allahu Rasul bahwa anak wajib berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya itu berbuat kezaliman yang sangat besar terhadap orang tua, terhadap anak. Apakah mertua berhak mengambil harta kita juga sebagaimana orang tua kandung? Misal barang di rumah kita hasil dari orang kita, dari uang kita. Tidak ya. Saya katakan tadi bapaknya, ibunya. Mertua dengan orang tua sekali lagi berbeda. Tidak boleh disamakan. Menunaikan haji untuk orang tua apakah juga untuk anaknya? Apa ini? Artinya dia berhaji untuk dirinya, untuk orang tua juga dalam satu haji? Tidak bisa. Satu amal untuk satu orang. Mungkin dengan asumsi ya tinggal dua kali, tawafnya 7x2, ya sa'inya 7x2, melempar jumrahnya 7x2, ya satu buat orang tuanya, satu buat dirinya. Mungkin ya. Wukufnya gimana? Bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, kan cuma sekali. Gak bisa bermalam dua kali, wukuf dua kali, besoknya sudah bukan Arafah lagi. Maka yang benar sekali haji untuk satu orang, untuk dia, setelah itu tahun depan untuk orang tuanya. Benarkah bahwa kebaikan yang kita kerjakan maka orang tua kita juga akan mendapatkan kebaikan yang kita kerjakan itu? Tadi sudah kita jawab ya. Dan apakah perlu sebelum kita berbuat kebaikan kita berniat untuk kedua orang? Itu sudah kita jawab ya. Tidak perlu. Dan otomatis orang tua kita dapat. Tolong jelaskan sholat sunnah setelah akad nikah. Antum baca di ada Fushat Syah Al-Albani, sholatnya sama. Dua rakaat dan seluruh sifat sholat adalah sama. Ya, dimulai dengan takbiratul ihram, doa istitah, Al-Fatihah, ayat, rukuk, sujud dan seterusnya. Sama. Tidak ada perbedaan. Apakah sepupu, anak bibi termasuk kerabat yang wajib kita sambung? Iya. Iya. Masih ada hubungan darah. Tentu yang paling kita utamakan yang terdekat. Orang tua. Setelah itu saudara, paman, bibi dan seterusnya. Apakah amal perbuatan termasuk bagian dari iman atau hanya sebagai syarat sempurnanya iman saja? Iya, yang kedua. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa syarat iman harus beramal, maka dia telah terkena syubhat. Apa? Siapa yang mengatakan bahwa syarat iman harus beramal? Jadi kalau tidak ada amal berarti tidak ada iman. Ya, kelompok sesat mana yang mengatakan ini? Adapun Alkitab mengatakan bahwa amal penyempurna iman, bukan syarat iman. Artinya ketika ada orang tidak beramal, ya, bahkan tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, tapi dia meyakini ketuhanan Allah, mentauhidkan Allah, ya, dan keluar dari lisannya syahadat, sementara tidak pernah sholat, puasa, zakat, haji, beriman apa kafir? Beriman. Beriman. Hadis bitokok, hadis kartu, itu ada orang yang diangkat dari neraka terakhir kali. Ya, artinya semua penduduk surga sudah masuk surga semua, tinggal satu orang ini terakhir diangkat dari neraka. Siapa dia? Dia orang yang tidak punya kebaikan kecuali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, maka siapa yang mengatakan bahwa amal adalah syarat iman, kalau tidak ada amal berarti dia kafir, dia harus beramal, maka dia telah terkena syubhatnya siapa? Hah? Yang bisa jawab dapat hadiah. Syubhatnya siapa? Syarat kitab tauhid. Ya? Syubhatnya siapa? Hah? Iya. Oh, syubhat khawarij. Syubhat khawarij seperti itu. Khawarij meyakini bahwa syarat jadi orang beriman harus beramal. Maka kata orang khawarij, tidak sholat, kafir. Tidak puasa Ramadan, kafir. Tidak haji ketika mampu, kafir. Tidak zakat, kafir. Berzina, kafir. Minum khamar, kafir. Nah, inilah khawarij. Pemahaman yang sesat dan menyesatkan, dan sampai hari ini akan terus ada. Ya, ada seorang ustaz yang bergantian dengan saya ngisi di sebuah masjid di Pamulang. Saya mendapatkan keterangan dari beberapa jamaahnya mengatakan bahwa kata si ustaz kemarin tidak pakai jilbab kafir apapun alasannya. Ya, nah ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi, kebenaran perkataan para imam, bahwa orang-orang khawarij akan, semenjak muncul orang khawarij di zaman Uthman dan membesar di zaman Ali bin Abi Thalib sampai hari kiamat, tidak akan pernah hilang. Selalu ada orang khawarij, termasuk hari ini ada orang khawarij, yaitu orang yang mudah mengkafirkan golongan lain yang tidak sepaham, kemudian menyatakan tidak ini kafir, tidak ini kafir, tidak ini kafir, tidak ini, termasuk itu tidak memakai jilbab kafir. Ya, maka kita perlu mentasbiah pemahaman ini dengan memberikan pemahaman yang benar kepada kaum muslimin, ya, yaitu akidah salaf, manhaj salaf, insyaallah taala. Ya, kita akhiri, masih banyak pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.